sekarang Tapele Tanjung lagi lautan biru. Selama hidup coba tak ingat padamu. Dalam dunia ini ada satu pulau Ambon, Ambon manis. Salam tue kota indah dan lemah. Ingae sio ingae, ingga Ambon manis. Negeri elok yang sungguh manis. Pada malam yang sepi beta duduk termenung, beta ingat akan kekasihku. Yang sekarang Tapele Tanjung lagi lautan biru. Selama hidup syo beta ingat padamu. Beta duduk termenung, beta ingatkan kekasihku. Yang sekarang tak pernah